Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan fi din, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah musala Nurul Hidayah yang mudah-mudahan senantiasa mendapatkan rahmat, hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala dan yang terhormat. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, khususnya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kita dijauhkan oleh Allah dari musibah, nikmat kesehatan dan alafiat, dan khususnya nikmat kesempatan yang alhamdulillah pada malam ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan sholat maghrib dengan berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan kajian Islam, kajian Thalabul Ilmi Syar'i. Nanti kalau bisa, oke, bisa lanjut lagi. Ya, insyaallah. Kajian ilmu syar'i yang kita kaji ayat-ayat Allah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan juga kita berdoa dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita hadir di sini benar-benar kita niatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian untuk memperdalam ilmu agama, dan juga kita meminta dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah senantiasa memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya, dan mudah-mudahan juga Allah memudahkan kita untuk mengamalkan ilmu yang kita pelajari, yang kita peroleh. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam kajian malam ini khusus kita akan membahas tentang seputar puasa Ramadan. Karena untuk pengajian rutinnya kita liburkan. Mungkin nanti setelah Syawal, setelah Ramadan kita akan lanjutkan kembali. Dan pada malam ini khusus akan kita bahas tentang puasa dalam bulan Ramadan. Kita bahas hal-hal yang berkaitan dengan puasa Ramadan dalam waktu yang secukupnya, dalam waktu yang tersedia, maghrib sampai isya. Dan kalau nanti ada hal-hal yang perlu dilanjutkan, kita lanjutkan sebentar setelah sholat isya. Kemudian setelah itu nanti pertanyaan-pertanyaan. Yang bisa saya jawab, yang tidak bisa wallahu a'lam. PR. Pekerjaan rumah. Sebentar lagi kita akan kedatangan bulan Ramadan. Sekarang sudah masuk tanggal 28 Sya'ban. 28 Sya'ban 1434 Hijriah. Berarti besok 29 hari Senin, Selasa tanggal 30. Sempurnanya tanggal 1 Ramadan hari Rabu. Hari Rabu. Tetapi untuk melaksanakan puasa ini hendaklah kita mengikuti pemerintah saja lebih aman. Sebelumnya mungkin nanti ada pertanyaan, saya jawab sekarang pertanyaannya. Sebaiknya mengikuti pemerintah lebih aman, lebih bersatu, lebih ramai, lebih bersama-sama dan kebersamaan. Ini sebagaimana dalam al-hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Sumu li ru'yati." Berpuasalah kalian karena melihat bulan. "Wa aftiru li ru'yati." Dan berhari rayalah kalian karena melihat bulan. "Wa in humma 'alaikum." Jikalau bulan tertutup mendung, tidak bisa dilihat, "Fa'akmilu Sya'bana 30." Sempurnakan bulan Sya'ban itu genap 30 hari. Berarti Sya'ban nanti akan genap 30 hari. Hari apa, Pak, besok? Sekarang tanggal 28, Senin tanggal 29, Selasa tanggal 30. Ini kalau nanti pemerintah hasil rukyatnya bisa melihat, ya berarti kita akan puasa hari apa, Pak? Ayo. Hari Selasa. Hari Selasa. Kalau nanti pemerintah rukyatnya itu tidak melihat bulan, berarti puasanya hari Rabu, tanggal satunya 1 Ramadan hari Rabu, Pak. Ya wis, mudah-mudahan semuanya diberi hidayah, diberi taufik oleh Allah, diberi kemudahan oleh Allah pemerintah kita sehingga bisa melihat ru'yatul hilal, bisa melihat bulan 1 Ramadan. Dalilnya mengikuti pemerintah ada dijelaskan di dalam riwayat Imam Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah. Ini saya awali dengan ini biar paham dulu. Dalam riwayat Ibnu Majah, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Al-fitru yaumatuftirun wal adha yaumatudahun." Yang artinya hari raya Idul Fitri itu di mana kalian bersama-sama kaum muslimin dan pemerintah itu merayakan hari raya Idul Fitri. Idul Adha itu di mana kalian bersama-sama mayoritas kaum muslimin dan pemerintah ikut berhari raya. Ini riwayat Ibnu Majah. Kemudian riwayat Tirmidzi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-saumu yauma tasumun." Pelaksanaan puasa itu di mana kalian dan mayoritas kaum muslimin dan pemerintah itu bersama-sama merayakan puasa Ramadan. "Wal fitru yauma tuftirun." Hari raya Idul Fitri itu di mana kamu dan pemerintah dan mayoritas kaum muslimin berhari raya Idul Fitri. "Wal adha yaumatudahun." Idul Adha itu di mana kamu dan pemerintah dan mayoritas kaum muslimin merayakan Idul Adha. Ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dalil di mana kita disunnahkan mengikuti pemerintah, jangan hari raya sendiri-sendiri. Mungkin sekarang sudah ada yang puasa loh, Pak. Enggak tahu, biasanya ada yang dahulu di sana loh, di ujung Sumatera, Sulawesi sana biasanya. Kalau hari raya juga di sini, juga ada yang ngareni, Pak, biasanya. 5 hari yang ditetapkan pemerintah baru puasa. Enggak tahu mengikuti dalil apa itu. Aneh bin ajaib. Ya mudah-mudahan kita tidak seperti itu. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ketika kedatangan bulan Ramadan, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda. Apa sabdanya? Bagaimana yang dijelaskan dalam al-hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i. Rasulullah bersabda, "Atakum Ramadan." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Kira-kira Ramadan sekarang ini sampai mana ya, Pak? Mungkin sampai krian, Pak ya. Sudah sampai krian mungkin ini Ramadan. Ketintang. Syahrul Mubarakun. Jadi mana bulan Ramadan itu adalah bulan yang penuh barokah. Bulan yang di dalamnya banyak penuh kebaikan-kebaikan. Faradallahu azza wa jalla alaikum siyamahu. Pada bulan Ramadan ini Allah mewajibkan atas kalian untuk berpuasa. Jadi wajib hukumnya berpuasa dalam bulan Ramadan ini. Tuftahu fihi abwaabus samaa'. Pada bulan Ramadan ini pintu-pintu langit dibuka. Artinya pintu surga dibuka lebar-lebar. Pintu langit, pintu surga telah dibuka oleh Allah. Amal soleh, amal ibadah kaum muslimin diangkat oleh Allah, diterima oleh Allah pada bulan Ramadan ini. Watughlaqu fihi abwaabul jahim. Kemudian pintu-pintu neraka ditutup rapat-rapat, ditutup erat-erat, sehingga tidak ada satupun orang yang masuk neraka ketika bulan Ramadan ini. Andaikan, andaikan satu tahun ini bulannya Ramadan tok. Apa tok itu, Pak? Bahasa pereng sepanjang tok saja. Andaikan satu bulan ini Ramadan saja, tentunya tidak ada neraka. Tentunya neraka akan ditutup rapat-rapat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak ada satupun hamba Allah yang beriman, yang muslim masuk neraka. Tidak ada. Karena Ramadan ini satu tahun cuma satu bulan sekali. Jadinya ya ini. Jadi pintu-pintu neraka ini masih terbuka lebar. Kemudian waktu ghallu fihi maradatus syayatin, akan dibelenggu syaitan-syaitan pada bulan Ramadan. Dibelenggu itu apa, Pak? Cancang. Diikat. Ya, diikat erat. Kalau bahasa polisinya di apa itu namanya? Lapo, tangannya dicancang di penjara. Dikecroh. Dicancang ya. Ya sama, dicancang, dijiret. Di syaitan dijiret. Ini jelaskan oleh Imam Al-Baihaqi. Apa maksudnya itu syaitan dijiret, dicancang? Padahal di warung-warung di depan itu ya masih banyak yang makan. Ya, di pinggir-pinggir jalan itu masih banyak yang makan. Banyak kita melihat warung-warung tempat makanan, jual makanan, mereka makan bahkan tidak malu-malu ya, makan dengan terang-terangan di siang hari bulan Ramadan. Ini syaitan kok diikat, bagaimana? Maksudnya bagaimana? Ini dijelaskan maknanya adalah anna syayatina la yukhlisuna fi sahri ramadhana min ifsadin nas ila ma yukhlisuna ilaihi fi ghairihi listighali aktsari muslimin bisiyam alladhi fihi kam usahawat wa biqiraatil qur'an wa sa'iril ibadat. Yang dimaksud di sini syaitan bukan diikat, bukan dicancang, tetapi karena saking banyaknya kaum muslimin ini puasa, saking banyaknya mereka membaca Al-Quran, saking banyaknya mereka itu salat tarawih, qiyamul lail dan sebagainya, akhirnya syaitan itu merasa dirinya terbelenggu. Karena tidak leluasa menggoda manusia sebagaimana di luar bulan Ramadan. Jadi ketika bulan Ramadan, setannya kurus-kurus, Pak. Ngenes. Ya, setannya susah. Sedih. Tetapi selesai bulan Ramadan kembali setannya gemuk, gemuk. Sekarang ini gemuk-gemuk. Nanti ketika datang Ramadan susah, sedih. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kedatangan bulan Ramadan gembira atau susah? Ya. Karena syaitan kedatangan bulan Ramadan itu susah. Kalau jenengan bapak-bapak ibu-ibu kedatangan bulan Ramadan susah. Kayak siapa itu namanya? Saya enggak ngomong loh ya. Saya enggak ngomong. Ini makanya kita harus gembira. Ini kadang-kadang ya memang dalam hati susah. Dalam hati susah. Tapi enggak ditunjukkan saja. Ya, tapi mudah-mudahan bukan orang sini. Ya, orang Rusia sana yang susah. Seperti itu. Jadi kita harus gembira karena bulan Ramadan benar-benar bulan yang istimewa yang di situ. Nanti dijelaskan amal saleh dilipat gandakan, dosa-dosa diampuni, Allah membebaskan dari api neraka dan sebagainya. Jadi karena itulah syaitan dibelenggu. Tetapi tidak kemungkinan tetap bisa menggoda ketika datangnya bulan Ramadan. Billahi fihi lailatun khairu min alfi sahrin. Pada bulan Ramadan itu Allah memiliki satu malam yang dimana satu malam itu lebih baik dari 1000 bulan. Apa nama malam itu, Pak? Lailatul Qadar, dijelaskan dalam surah Al-Qadar. Ini nanti akan kita raih dalam waktu 10 hari terakhir pada bulan Ramadan, yaitu di malam-malam ganjil, di malam-malam iktikaf. Man hurima khairaha faqad hurima. Barang siapa yang diharamkan untuk mendapatkan kebaikan bulan Ramadan, maka akan diharamkan seluruh kebaikan dalam bulan Ramadan itu. Ini, Pak, jadi hati-hati. Ketika kita kedatangan bulan Ramadan, kita berdoa dan meminta kepada Allah agar kebaikan seluruh yang ada dalam bulan Ramadan, barokah yang ada dalam bulan Ramadan ini kita miliki semuanya. Jangan sampai ketika datang bulan Ramadan ini kita tidak mendapatkan apa-apa. Rugi besar. Rugi besar orang yang ketika datang bulan Ramadan dia tidak mendapatkan ampunan, tidak mendapatkan pahala apa-apa. Ini sangat rugi sekali. Maka orang seperti ini berarti diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dia mendapatkan kebaikan-kebaikan bulan Ramadan. Yang mudah-mudahan kita benar-benar diberi oleh Allah kebaikan-kebaikan bulan Ramadan nanti. Dan mudah-mudahan kita disampaikan oleh Allah dalam bulan Ramadan. Tinggal beberapa hari ini mudah-mudahan kita disampaikan oleh Allah dalam bulan Ramadan. Sebab ada ya orang yang tidak diizinkan oleh Allah bertemu Ramadan. Ramadan kurang satu hari meninggal dunia. Ini ya, kita meminta kepada Allah, kita berlindung kepada Allah agar kita mendapatkan bulan Ramadan ini benar-benar ya, tidak diwafatkan oleh Allah sebelum datangnya bulan Ramadan. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sekarang masuk kepada pembahasan yang pertama, arti puasa. Puasa dari kata-kata soma, yasumu sauman wasiyaman. Menurut bahasa artinya al-imsak. Apa al-imsak itu? Apa imsak itu? Dur. Apa itu imsak? Bukan, imsak itu artinya menahan. Jadi kalau masih imsak, ya silakan, masih boleh makan dan minum. Ya, bahkan Pak ya, dalam satu riwayat yang dijelaskan oleh Imam Abu Dawud, Nabi mengatakan apabila kamu makan, apabila kamu minum, sedangkan sudah terdengar azan subuh, kamu tuntaskan makan dan minummu, jangan dibatalkan, kamu tuntaskan. Biar azan minum dihabiskan dulu, biar azan subuh makannya dihabiskan dulu, Pak. Jangan dibuang, jangan dibatalkan, jangan diselesaikan. Itu ketika sahur maksudnya. Ketika sahur, Pak. Itu nanti dijelaskan dalam al-hadis yang berkaitan dengan sahur. Kemudian dijelaskan juga di dalam kitab Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah Al-Muyassara fi fikil kitab wa sunnatil mutahhara. Puasa fil lughah artinya al-qaf wal imsak. Puasa menurut bahasa adalah menahan diri Sebagaimana firman Allah dalam surah Maryam ayat 26 ini, nazartu lirrahmani sauma. Sesungguhnya aku bernazar kepada Allah untuk melaksanakan puasa. Asumta, yaitu menahan diri diam. Kemudian menurut istilah bahwa syar'i, menurut syariat puasa adalah imsaku maksusin, penahan diri yang dikhususkan, menahan diri dari sesuatu yang dikhususkan, fi zamani maksusin, di waktu-waktu yang khusus, ansaim maksusin, sesuatu yang khusus, bisara iti maksusatin, dengan syarat-syarat yang khusus. Wasaumu, yaitu tarkut doa masara wa nikah wal kalam. Jadi puasa menurut istilah adalah meninggalkan makan dan minum dan berhubungan suami istri di siang hari dan berbicara yang kotor. Biniyati, dengan satu niat, minal fajri ilal maghrib, sampai fajar, sampai terbitnya fajar, fajar shadiq, sampai maghrib terbenamnya matahari. Dijelaskan juga di dalam kitab yang sama, puasa artinya imsak an ittam wa sharaf al waqa bi niyatin khalisatin lillahi azza wa jalla fi jami'in nahar. Puasa itu menahan diri dari makan dan minum dan berhubungan suami istri di siang hari dengan niat ikhlas karena Allah azza wa jalla di siang hari, sebagaimana dalam surah Al-Baqarah 187, tsumma atimmu siyama ilal lail. Kemudian sempurnakanlah puasamu sampai datangnya waktu malam. Ini artinya puasa. Jadi menahan diri dari segala galanya di siang hari, pada malam hari. Ya, yang diharamkan tetap diperintahkan untuk menahan diri, kecuali yang dihalalkan. Kemudian arti Ramadan. Ramadan artinya dari kata-kata ar-ramdu. Ramadha yarmudu ramdan. Artinya adalah syiddatul har. Jadi Ramadan dari kata-kata ar-ramdu, artinya syiddatul har, panasnya matahari yang sangat. Ya, panas matahari yang terik. Innama sumiya Ramadan Ramadan li annahu yarmudu dzunub, dinamakan Ramadan karena saking panasnya bisa membakar dosa-dosa. Yuharrikuha bil amali shalihah, dibakar dosa-dosa manusia itu di dalam bulan Ramadan. Ini dijelaskan oleh Imam As-Saukani dalam Fathul Qadir. Jadi tidak heran kalau Ramadan datang mesti waktunya panas. Mesti cuacanya panas sampai 35 derajat Celcius. Ini panasnya. 34, 33, 34, 35. Ini sudah panas ini. Melebihi itu mungkin sudah tidak tahan. Jadi kalau Ramadan ini jangan disalahkan kalau cuacanya panas, karena sesuai dengan namanya, Ramadan itu artinya terik matahari. Kalau Ramadan tahun ini nanti dikasih hujan, dikasih mendung terus, ya itu alhamdulillah, bonus Pak. Rahmat, bonus rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Pak, tak beritahu, pahalanya orang yang puasa di negara, di daerah yang panasnya luar biasa dibandingkan dengan di negeri yang dinginnya luar biasa, beda pahalanya Pak. Pahalanya beda Pak. Puasa di negeri Indonesia dan puasa di negeri Rusia, beda pahalanya. Yang panas itu biasanya pahalanya besar, karena ujiannya, cobaannya lebih besar. Yang dingin pahalanya sedikit, karena orang kalau dingin tidak senang minum, tidak senang makan itu ya. Coba kalau hawanya panas, apa saja dibayangin, apa saja dibayangkan. Minuman apa saja dibayangkan kalau hawanya panas. Pilih mana Pak? Puasa di hari puanahnya luar biasa, pahalanya besar, atau nanti dingin hujan tapi pahalanya sedikit, pilih mana? Ayo. Pilih yang dingin pahalanya besar. Itu karepe dhewe. Enggak karepnya Allah lah itu, karep kita lah. Ya. Sekarang masuk kepada tingkatan puasa. Dijelaskan oleh Imam Ibnu Qudamah rahimahullah bahwa puasa dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah saumul umum, puasanya orang umum. Apa puasa umum itu? Yaitu kaful bati wal farzi an qada'is sahwa. Puasa umum, puasanya orang awam itu hanya tidak makan, tidak minum, dan tidak hubungan suami istri di siang hari. Ini aja. Yang kedua, saumul khusus. Puasa yang khusus, agak khusus. Yaitu kafud nadar, wal lisan, wal yadi, wal rizli, wal sami, wal basar, wasail jawari anil asab. Yaitu puasa dengan menahan diri pandangan, lesan, tangan, kaki, pendengaran, penglihatan, dan seluruh anggota badan manusia. Puasa menahan diri dari dosa-dosa dan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini puasa yang agak khusus. Yang ketiga, puasa saum khususil khusus, puasa yang agak khusus, yang istimewa ini, yaitu saumul qalbi an anil hamami dunyawiyyah wal afkar al mubaadati anillahi azza wa jalla wa kaffahu amma siwallahi ta'ala bil kulliyah. Puasa yang paling khusus yaitu puasanya hati dari keinginan-keinginan duniawiyah. Ini menahannya hati, puasanya hati dari keinginan-keinginan duniawiyah dan pikiran-pikiran yang menjauhkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan menjauhkan diri dari keinginan-keinginan yang dituju selain Allah Subhanahu wa ta'ala secara keseluruhan. Inilah namanya puasa yang khusus, yang istimewa, yang harus kita miliki, yang harus kita raih. Jangan hanya puasa ini kita menahan makan dan minum saja, jangan hanya menahan perut kita saja, lesan kita, tetapi mata kita harus puasa juga, tangan kita harus puasa, kaki kita harus puasa, pendengaran semuanya harus puasa. Tidak boleh kita gunakan untuk hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puasa perutnya, tetapi matanya jelalatan. Ayo. Puasa perutnya tapi telinganya dengarkan nyanyian aja tiap hari, dangdutan, musik-musik, tidak digunakan mendengarkan Al-Quran. Sama saja tidak puasa seperti ini. Puasa perutnya, lesannya digunakan untuk ngomong yang kotor-kotor, lesannya digunakan untuk bicara yang tidak dibenarkan, berdusta, ghibah, namimah, semuanya. Ya tidak puasa sama dengan seperti ini. Jadi mari puasa kita nanti kita fungsikan dengan sebaik-baiknya, dengan sebenar-benarnya. Ini dijelaskan oleh Imam Ibnu Qudamah, Imam Al-Ghazali dalam kitab-kitab beliau, yaitu Minhajul Qasidin dan Ihya Ulumuddin. Jelaskan juga oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam kitabnya Al-Wabilu Sayyid, beliau mengatakan wassaimu huwallazi shamat jawarihu anil asam. Orang puasa itu orang yang puasa seluruh anggota tubuhnya dari dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walisanuhu anil kadzib, dan dia puasa lesannya dari dusta. Wal fahsyi, dan mengucapkan ucapan yang kotor-kotor. Miso. Ya. Wa qauli zur, dan ucapan dusta, sumpah palsu dan semuanya. Wa batnuhu anit ta'am as-sara wa farz, dan puasa perutnya dari makan dan minum. Wa farjuhu anir rafas, dan kemaluannya dari perbuatan dosa. Fa in takallama lam yatakallam bima yajrahu saumahu, jika dia berbicara, bicaranya tidak sampai merusak puasanya. Orang puasa itu hati-hati kalau ngomong, Mas. Fa'in fa'ala lam yaf'al ma yusidu saumahu. Jika lo berbuat sesuatu, perbuatannya tidak sampai merusak puasanya. Ya, perbuatan sama perbuatan, hati-hati. Agar jangan sampai perbuatan dan ucapanku ini membatalkan puasa. Fayakhruju kalamuhu kulluhu nafi'an salihan. Dan semua yang diucapkan, yang diperbuat itu manfaat. Semuanya bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu puasa orang yang sebenar-benarnya puasa. Bukan mau hanya makan, menahan makan dan minum saja. Itu puasanya anak SD, anak kecil. Yang ketika datang maghrib hore berlari, tapi kita tidak seperti itu. Ini mari kita fungsikan puasa kita dengan sebenar-benarnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian pembagian puasa dijelaskan bahwa puasa ada dua, puasa sunnah dan puasa wajib. Tidak usah saya perinci. Puasa wajib di antaranya adalah puasa Ramadan, kemudian puasa kafarat, ya, kemudian puasa nazar. Puasa kafarat ini banyak, Pak, nanti, Pak. Kalau dijelaskan di sini tidak cukupi waktunya. Ini puasa kafarat itu puasa kena denda, seperti orang yang dia berhubungan sama istri di siang hari bulan Ramadan kena denda, membebaskan budak. Tidak punya budak, dia harus puasa 2 bulan berturut-turut. Itu hukumannya. Kemudian denda puasanya orang yang membunuh. Orang yang membunuh dengan tidak sengaja, dia puasa 2 bulan berturut-turut. Kemudian puasanya orang-orang yang ketika melakukan kesalahan dalam melaksanakan ibadah haji. Misalkan dia mencabut tanaman, ya, mencukur, memotong kuku rambut yang belum pada waktunya, misalkan seperti itu. Dia kena puasa 10 hari. 3 hari di Mekah sana, kemudian 7 hari sisanya pulang. Kemudian puasanya orang yang sumpah, kemudian sumpahnya dia tidak menunaikan sumpahnya, maka dia puasa 3 hari sebagai kafarat dan sebagainya dan sebagainya. Ya. Sekarang masuk kepada untuk apa kita diperintahkan oleh Allah puasa dalam bulan Ramadan ini. Ini tujuannya. Kita persingkat. Yang pertama, Allah memerintahkan kita puasa agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Ini, Pak, dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa pada bulan Ramadan sebagaimana puasa itu diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Agar kalian ini memiliki jiwa yang takwa, sifat yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika dalam bulan Ramadan mencari amal soleh ini insyaallah gampang mudah, tetapi sulit ketika kita raih di dalam atau di luar bulan Ramadan. Yang kedua, tujuan Allah memerintahkan kewajiban puasa sebagai rukun Islam. Rukun Islam yang keempat ini. Agar apa? Agar kita dimudahkan oleh Allah dalam hidup ini, Pak. Allah ingin memudahkan hidup kita ini di dunia dan di akhirat besok. Ya. Dijelaskan dalam surah Al-Baqarah 185, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Dengan puasa Allah hendak gampang no kamu, memudahkan kamu. Allah cinta, Allah sayang nang kamu. Kita ini disayang oleh Allah, Pak. Ya, kita ini dicintai oleh Allah, disayang oleh Allah. Semakin Allah ini sayang, semakin memberikan beban syariat, beban perintah kepada kita. Makanya tidak ada ceritanya orang puasa mati, tidak ada. Dari mulai zaman Nabi SAW sampai sekarang tidak ada orang yang puasa mati, tidak ada kabarnya Pak. Justru orang yang kabar, kita mendengar kabar orang kebanyakan makan mati, ada. Ini ya, ya kan? Orang kebanyakan makan, kebanyakan minum, mati banyak. Entah yang dimakan itu apa. Begitu ketelan langsung mati. Tidak ada orang yang puasa mati, tidak ada. Tambah sehat iya. Ya, puasa tambah sehat iya. Karena menurut, mungkin menurut kedokteran, bahwa puasa itu nanti ketika 10 hari terakhir itu akan mengeluarkan semua racun-racun yang ada di dalam tubuh kita. Akan dikeluarkan semua toksin racun-racun yang ada dalam tubuh kita. Bulan Sawal kita akan sehat lagi. Tetapi Sawal, karena Sawal makannya banyak, sakit lagi. Biasanya rumah sakit itu penuh kalau bulan Sawal. Kenapa? Karena balas dendam, Pak. Balas dendam karena Ramadan itu enggak boleh makan bulan Sawal itu enak-enak, no. Ya. Makanya kemudian satu hari Islam memerintahkan untuk puasa lagi di Rim. Ya, 6 hari puasa di bulan Sawal. Biar dia kebelablasan. Ketika Sawal apa saja dimakan? Ya kacang, belinjo, roti, habis itu apa? Lontong. Ya. Lontong. Lontong apa? Kupat. Lepet. Tak lepet-lepeti, tak godong-godongnya, januri dipangan. Ini karena kemudian satu hari tanggal 2 Sawal diperintahkan untuk berpuasa dan menahan diri agar kembali normal dan sehat supaya tidak kaget. Itu. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nabi SAW dengan puasa Allah akan memudahkan kamu masuk surga. Sebagaimana Nabi mengatakan, "Ma min abdin yasumu yauman fi sabilillah illa ba'adallahu bidzalikal yaum wajahu 'anil nar sab'ina kharifan." Tidaklah seorang hamba yang puasa satu hari yang puasanya dia niatkan karena Allah, maka Allah akan menjauhkan wajahnya dari api neraka selama 70 tahun. Al-hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Puasa satu hari, Pak, kita dijauhkan oleh Allah dari neraka 70 tahun lamanya. Bagaimana puasa 30 hari? 30 dikali 70 tahun. Berapa? 30 kali 70 saja berapa? 2100. Kan sing bisa. Jadi 2100 tahun Pak kita jauh dari api neraka. Jadi tidak akan ketemu lagi dengan neraka. Puasa satu hari. Puasa 30 hari 2100 tahun kita jauh dari neraka. Insya Allah tidak akan masuk neraka. Ini tanda cintanya Allah kepada kita, tanda sayangnya Allah kepada kita. Tapi kadang-kadang yang disayang enggak mau, yang dicinta enggak mau. Jadi manusia ini dimudahkan enggak mau. Maunya itu hidupnya maunya enak sendiri. Ya. Diselamatkan enggak mau. Dikasih kebahagiaan tidak mau manusia ini. Maunya enak sendiri sudah. Maunya itu enggak kuat pakai puasa-puasaan. Enggak pakai puasa masuk surga. Surganya siapa, Pak? Surganya Ma'i. Surga yang Mbok. Seperti itu. Maunya seperti hewan. Apa enak jadi hewan itu? Dia bebas, enggak ada perintah, enggak ada larangan, apa enak? Hewan akan hilang, enggak masuk surga, enggak masuk neraka. Kita manusia akan dimasukkan surga atau dimasukkan neraka. Ya enggak enak jadi hewan. Makanya kalau tidak mau jadi hewan, maka hendaklah kita benar-benar taat dan mengikuti apa yang telah diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah akan memudahkan kita, menyehatkan kita, menyelamatkan kita, membahagiakan kita. Dan juga di dalam al-hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan didasari dengan iman dan mengharap pahala dari Allah, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Ini akan diampuni dosa-dosa, dibersihkan dosa-dosanya. Dari sahabat Nabi Abu Umamah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, beliau bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, dullani ala amalin, tunjukkan kepadaku ya Allah suatu amalan yang dimana amalan itu adakhulu bihil jannah, yang dimana amalan itu menyebabkan aku masuk surga. Tunjukkan ya Rasulullah amalan yang bisa memudahkan aku masuk surga. Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, belum mengatakan apa, asyam la misla lahu, puasa, amalan yang akan memudahkan kamu masuk surga, puasa la misla lahu, yang tidak ada bandingannya. Pahala puasa, ibadah puasa itu tidak ada bandingannya, sangat besar sekali, sangat agung sekali. Ini adalah sahih riwayatkan oleh Imam Nasa'i dan yang lainnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian tujuan puasa, kenapa Allah memerintahkan puasa, yang ketiga yaitu agar kita diberi oleh Allah sifat sabar, yaitu melatih kesabaran. Yang ketiga, kenapa Allah memerintahkan kita puasa dalam bulan Ramadan ini, yaitu agar Allah ingin kita menjadi orang-orang yang sabar. Karena sabar adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah. Dan Allah senantiasa bersama orang-orang yang sabar, menolong orang-orang yang sabar. Dalam surah Al-Baqarah ayat 153 Allah berfirman, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin." Minta tolonglah kamu dengan sabar dan salat. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Dan orang-orang yang sabar pahalanya sangat luar biasa, yang tidak diperhitungkan. Dijelaskan oleh Allah dalam surah Az-Zumar ayat 10. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya pahala orang-orang yang sabar itu sangat besar, yang tidak dihitung-hitung, yang tidak diperhitungkan. Ini betapa besarnya sifat orang-orang yang sabar itu. Sabar artinya apa? Siapa yang tahu artinya sabar? Sabar artinya habsun nafsi, menahan diri. Andita sahut dari marah-marah, dari bertindak yang tidak-tidak. Wahabsil lisan, menahan lisan. Anisakwa, dari mengeluh, ya, dari merintih. Lisan kalau tidak sabar, aduh loron nih, aduh susah eh, ini aduh sumpeke, ini tidak sabar. Tandanya tidak sabar seperti ini, kalau merintih-rintih seperti ini. Wahabsil jawari anitashwish, dan menahan seluruh anggota badan kita dari membuat kekacauan. Jangan sampai banting-banting, Pak. Ya, kalau marah jangan sampai banting piring, banting gelas. Kadang-kadang pemain dibanting tuh, keliru, anaknya dibanting, ya apa, ya, tidak boleh marah banting-banting. Kalau zaman dulu mungkin orang tua kita kalau marah banting-banting. Sekarang sudah tidak zamannya marah. Kalau kita marah, Nabi memerintahkan kalau kamu marah, silakan duduk. Duduk kalau kamu marah. Kalau kamu duduk masih marah, berbaringlah. Karena tidak ada ceritanya, Pak, orang duduk itu sambil marah-marah, tidak ada. Tidak ada ceritanya orang sambil luma-luma ini marah. Orang marah itu mesti berdiri, menggerik, itu marah mesti. Nah, kalau kamu marah, duduk. Kalau tidak bisa, sih marah aja, berbaring. Itu akan menghilangkan marah. Seperti itu, tidak usah banting-banting. Ya, ini. Sabar dibagi menjadi tiga oleh para ulama. Ini dijelaskan, sabrun ala ta'atillah, sabar dalam melaksanakan taat kepada Allah. Sabar, puasa ini ibadahnya banyak, sabar, Pak. Ya, sholat sabar, tarawih sabar. Ya, jangan sampai mengeluh kalau sholat tarawih. Sholat tarawih dilihat jadwalnya, ini waktu imamnya siapa sih? Oh, Pak ini cepet ini, Pak ini. Ini tandanya gak sabar ini. Ya, kalau Pak ini, saya hadir aja, Pak ini cepet. Kalau Pak ini malas, saya tidak terawih. Tidak sabar seperti ini. Ya, karena panjang-panjang. Di zaman Nabi, para sahabat itu sholat tarawih habis isya sampai sahur selesai, Pak. Ya. Di zaman Nabi, para sahabat mulai sholat selesai sholat isya sampai mau sahur jam 3 selesai. Coba musala Nurul Hidayah besok dicoba tarawihnya habis isya sampai jam 3 malam selesai. Besok ada yang sholat tarawih atau enggak kira-kira? Ini sabar, para sahabat dulu sabar, Pak. Ya, dalam ibadah sabar. Makanya kalau surga itu dikapling oleh mereka, oleh Nabi dan para sahabat. Jangan iri kita. Kalau sudah diambil, dikapling oleh beliau-beliau, jangan iri wong salatnya seperti itu batunnya. Kita imamnya baca sabihi saja sudah mengeluh. Ya, sudah susah namanya, sudah gelisah. Sopo sih suwene, sopo jenenge wong iki? Menimis gak bakal sini maneh. Dolek sing telu likur ae nak kulhu kulhu inna ta inna kulhu. Alha kulhu. Nang mari. Itu tandanya tidak sabar. Ya, berarti gagal pelatihan Ramadan tentang kesabaran, gagal. Ini. Yang kedua, sabrun ala maksiatillah. Sabar untuk tidak melaksanakan dosa dan maksiat. Ketika kita mau berbuat dosa, sabar. Karena khawatir akan rusak puasa kita. Yang ketiga, sabrun ala imtihanillahi ta'ala ala aqdarillah wal afdiyah. Yaitu sabar dalam melaksanakan ujian yang berat yang susah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini pembagian sabar. Maka mudah-mudahan dalam bulan Ramadan ini pelatihan workshop kita, diklat kita tentang kesabaran, insyaallah akan bisa tercapai dan kita amalkan sesudah bulan Ramadan 11 bulan yang akan datang. Jadi Ramadan ini ibarat pelatihan, workshop, diklat atau daurah. Agar 11 bulan kita ibadahnya seperti Ramadan. Itu maksudnya. Yang jamaahnya, sholat malamnya, yang puasa Senin Kamisnya itu seperti Ramadan. Sholat malamnya seperti tarawih tiap hari, Pak, sholat tahajudnya. Seperti itu. Jangan mari Ramadan merdeka. Merdeka, merdeka dari penjajah kali. Ya, ini yang tidak dibenarkan. Ya ini. Jadi mudah-mudahan dan benar puasa kita, semua aktivitas kita dalam bulan Ramadan ini benar-benar kita tingkatkan. Jangan sebaliknya diturunkan. Ya, kalau puasa Ramadan jangan diturunkan aktivitas kita. Seperti anak-anak sekolah, seperti pekerja-pekerja itu sebenarnya jamnya dikurangi 1 jam ini tidak baik sebenarnya. Puasa ini kok hantu. Ya, semua aktivitas dikurangi 1 jam. Ya kenapa seperti ini? Mestinya ya normal-normal saja, biasa-biasa saja. Karena kalau puasa kita nanti dikurangi semua aktivitas tambah lemes. Ya, puasa enggak ada aktivitas tambah susah, tambah lemes. Karena Nabi perang Badar itu pada bulan Ramadan. Bisa. Jadi Nabi perang Badar ini pada bulan Ramadan, Pak. Rasulullah perang dalam bulan Ramadan, Pak. Membela dan menegakkan agama ini susah payah merebut Islam ini pada bulan Ramadan. Kita bulan Ramadan tidur. Tidurnya yang banyak. Pindah tidur, pindah makan. Ini enggak pas, ya kurang. Ya, seperti ini. Ini di break dulu, nanti kita lanjutkan sesudah salat isya atau bagaimana? Ya, nanti kita lanjutkan sesudah salat isya tentang keistimewaan puasa dalam bulan Ramadan sedikit, kemudian hikmah puasa, kemudian setelah itu bapak-bapak, ibu-ibu boleh bertanya, tanya jawab. Insyaallah jangan pulang dulu, ini iman. Saya akhiri dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.